Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-58 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang perpisahan orang-orang yang beriman dengan orang-orang munafik. Setelah bangkit dari sujud, maka orang-orang yang beriman akan mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan akan dibentangkan as-sirat atau jembatan di atas neraka, sebagaimana di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Keadaan saat itu gelap gulita. Seorang Yahudi pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, di manakah manusia pada hari di mana bumi dan langit diganti? Beliau SAW mengatakan, di tempat yang gelap sebelum jembatan. Hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian orang-orang yang beriman akan diberikan cahaya. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, maka Allah memberikan kepada mereka cahaya sesuai dengan amalan mereka. Ada di antara mereka yang diberi cahaya sebesar gunung yang besar yang berjalan di depannya, dan ada yang diberi lebih kecil dari itu. Dan ada di antara mereka yang diberi cahaya sebesar pohon kurma di sebelah kanannya, dan ada yang diberi lebih kecil dari itu. Sehingga ada orang yang diberi cahaya di jempol kakinya, kadang menyala dan kadang padam. Apabila menyala, maka dia melangkahkan kakinya dan berjalan. Dan apabila padam, dia berdiri. Ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya mengamalkan ilmu bagi seorang muslim. Semakin banyak cahaya ilmu yang dia amalkan di dunia, maka akan semakin banyak cahaya yang akan dia dapatkan di hari kiamat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan bahwasanya orang-orang munafik juga akan diberi cahaya dan akan mengikuti Allah. Namun, cahaya mereka padam sebelum sampai jembatan. Allah SWT menceritakan di dalam surat Al-Hadid 12-15, yang artinya, pada hari ketika kamu melihat orang-orang yang beriman, laki-laki dan wanita, cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untuk kalian, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang kalian akan kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. Pada hari ketika orang-orang munafik, laki-laki dan wanita, berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami, supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahaya kalian. Dikatakan kepada orang-orang munafik, kembalilah kalian ke belakang, dan carilah sendiri cahaya untuk kalian. Lalu dibuatlah di antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang munafik sebuah dinding yang memiliki pintu. Di sebelah dalamnya, yaitu sisi orang-orang yang beriman, ada rahmat. Dan di sebelah luarnya, yaitu sisi orang-orang munafik, ada siksa. Orang-orang munafik memanggil orang-orang yang beriman seraya berkata, bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kalian di dunia? Maksudnya, bersama orang-orang yang beriman secara zahir. Orang-orang yang beriman menjawab, benar, akan tetapi kalian mencelakakan diri kalian sendiri, yaitu dengan kenifakan kalian, dan kalian dahulu menunggu-nunggu kehancuran kami, dan kalian ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong, sehingga datanglah ketetapan Allah SWT. Dan penipu, yaitu setan, telah datang memperdaya kalian tentang Allah. Maka pada hari ini tidak akan diterima tebusan dari kalian maupun dari orang-orang kafir. Tempat kalian adalah neraka, itulah tempat berlindung kalian, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Demikianlah orang-orang munafik kembali tertipu. Mereka mendapat cahaya di awal dan menyangka bahwasanya mereka akan selamat bersama orang-orang yang beriman. Namun ternyata persangkaan mereka salah. Orang-orang yang beriman ketika melihat cahaya orang-orang munafik padam, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa untuk melakukan segala sesuatu. At-Tahrim Kedelapan, di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi, Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya orang yang berjalan ke masjid di dalam kegelapan malam, yaitu untuk melakukan sholat berjamaah, maka dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Di antara usaha seorang muslim untuk menghilangkan kenifakan adalah menjaga sholat lima waktu secara berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat karena Allah selama 40 hari secara berjamaah mendapatkan takbiratul ula, yaitu takbiratul ihram, maka dia akan terlepas dari dua perkara, terlepas dari neraka dan terlepas dari kenifakan. Hadis hasan riwayat Tirmidzi. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Roy di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy.